Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keenam dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat fisik malaikat. Bagian yang pertama. Di antara beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan sifat-sifat mereka yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sifat-sifat malaikat ada dua, sifat-sifat fisik atau penciptaan dan sifat-sifat akhlak atau perangai. Di antara sifat-sifat fisik malaikat, yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Diciptakan malaikat dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, malaikat memiliki sayap. Ada di antara mereka yang memiliki dua sayap, ada yang tiga sayap, empat sayap, bahkan ada yang lebih dari itu. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Ada yang dua, tiga, empat. Allah menambah di dalam penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Fatir, ayat yang pertama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dan beliau memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat yang ketiga, bahwasanya malaikat bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Allah SWT berfirman, Am khalaqnal malaikata inathan wahum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat sebagai wanita-wanita dan mereka menyaksikannya? Surat As-Saffat 150. Di dalam ayat di atas, Allah menafikan bahwasanya malaikat adalah perempuan. Dan di sana tidak ada dalil yang sahih bahwasanya mereka adalah laki-laki. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Sebagaimana ketika Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim bersama malaikat. Allah SWT berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ajalin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun faawjasa minhum khifah qalu la takhaf wabasharuhu bighulamin alim. Apakah telah datang kepadamu kabar tentang tamu-tamu Ibrahim ketika mereka masuk rumah dan mengatakan keselamatan atasmu? Ibrahim berkata, keselamatan atas kalian, wahai kaum yang tidak dikenal. Maka segeralah Ibrahim pergi ke keluarganya dan datang dengan membawa daging anak sapi yang gemuk. Kemudian menghidangkannya kepada mereka, seraya berkata, kenapa kalian tidak memakannya? Maka timbullah rasa takut di dalam hati beliau. Maka mereka pun berkata, janganlah engkau takut. Kemudian mereka pun memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan seorang anak yang alim. Adz-Dzariyat 24-28. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.